الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد Kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhawi'il Kitab wa Sunnah. Dan kita telah masuki permasalahan yang pertama dari pembahasan tentang tempat-tempat yang disyariatkan untuk dikunjungi di Al-Madinatul Nabawiyah. Dan telah kita sebutkan bahwa termasuk di antara yang disyariatkan adalah berkunjung ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disyariatkan melakukan perjalanan khusus untuk mendatangi masjid Rasulullah alaihi salatu wassalam dan memperbanyak ibadah dan salat di dalamnya. Lalu berkata al-muallif hafizahullah taala amma kayfiyatuz ziyarah. Adapun cara berziarah. Cara berkunjung ke Al-Masjid An-Nabawi. Fa idza wasala al-musafir ila al-masjid ustuhibba lahu an yuqaddima rijlahu al-yumna hala dukhulihi al-masjid. Apabila seorang musafir telah tiba di masjid, maka dianjurkan baginya untuk mendahulukan kaki kanannya ketika hendak masuki masjid. Ketika hendak masuki masjid. Hal ini berdasarkan keumuman dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam yu'jibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullih. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wa sallam menyukai memulai dengan yang kanan pada saat memakai sendal, bersisir, bersuci dan dalam seluruh keadaannya. Wa yaqulu, dan dia mengucapkan wa yaqulu du'a al-mashru'a 'inda dukhuli ayyi masjid. Dan dia mengucapkan doa yang disyariatkan ketika dia masuk ke dalam masjid. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik. Ini salah satu di antara zikir yang disyariatkan untuk dibaca ketika seorang hendak masuk ke dalam masjid. وليس لمسجده صلى الله عليه وسلم ذكر مخصوص. Dan tidak ada zikir yang khusus ketika memasuki masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada zikir khusus baik masuk ke masjid Nabi atau masuk ke Al-Masjidul Haram. Sehingga beramal dengan keumuman zikir yang diucapkan ketika hendak masuk ke dalam masjid. Thumma ba'da dhalika yusalli raka'atain fi ayyi makanin minal masjid. Kemudian setelah itu dia sholat dua rakaat di tempat yang mana saja di dalam masjid. Sebab yang mendapatkan keutamaan adalah sholat di dalam masjid. Yani di dalam bangunan Masjid Nabawi. Dan tidak ada perbedaan antara masjid asal yang ada di zaman Nabi SAW atau bahagian perluasan sebagaimana yang telah kita terangkan seluruhnya termasuk dalam keumuman Al-Masjidun Nabawi. Dan dalam keumuman hadis Nabi SAW, salatun fi masjid hadha khairun min alfi salah fi masiwah illa al-masjid al-haram. Sekali sholat di masjidku ini lebih afdal lebih baik 1000 kali sholat di masjid yang lainnya. Maka bagian yang mana saja di dalam masjid tersebut yang termasuk al-masjid an-nabawi, maka dia termasuk dalam keumuman hadis Nabi alaihi salatu wassalam tersebut. Adapun kalau dia di pelataran, maka itu bukan termasuk dari Masjid Nabawi. Bukan bagian dari Masjid Nabawi. Sehingga seorang tidak mendapatkan keutamaan. Keutamaan ketika dia masuk ke dalamnya. Dan dia masuk ke dalam masjid, melaksanakan sholat 2 rakaat, tahiyyatul masjid. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam riwayat muttafaq alaih, "Idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yarqa' rak'atain." Apabila salah seorang kalian masuk ke dalam masjid, maka jangan dia duduk sampai dia mengerjakan salat 2 rakaat. "Wa in sallaha fi rawdati fahu afdal." Dan apabila dia mengerjakan salat di raudhah, maka itu lebih afdal, lebih utama. Liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, terdasarkan sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah." Apa yang ada di antara rumahku dan mimbarku adalah merupakan kebun dari kebun-kebun surga. Muttafaq alaih. Apa yang berada di antara rumahku yang sekarang tempat di mana beliau dikuburkan. Oleh karena itu sebahagian perawi hadis menyebutkan ma baina qabri. Dia menyebutkan riwayat dengan makna. Meskipun ada sebagian ulama menetapkan bahwa lafaz ma baina qabri, antara kuburanku dan mimbarku, raudhu min riyadul jannah. Ada sebagian menetapkan bahwa itu hadis Nabi alaihi salatu wasalam, dan itu termasuk di antara tanda kenabian beliau, di mana beliau akan dikuburkan di tempat tersebut. Ma baina baiti wa mimbari, antara rumahku dan mimbarku, itu adalah raudhah min riyadil jannah, kebun dari kebun-kebun surga. Ada beberapa makna yang diterangkan oleh para ulama tentang makna dari hadis Nabi alaihi salatu wasallam ini. Apa yang dimaksud? Bahwa apa yang ada di antara rumah beliau dan mimbar, kebun dari kebun-kebun surga. Ada sebagian mengatakan bahwa yang dimaksud di mana seorang apabila sholat di tempat tersebut, maka dia merasakan ketenangan yang luar biasa. Dia merasakan ketenangan seperti tenangnya seorang dimasukkan ke dalam al-jannah. Sebagian lagi mengatakan bahwa yang dimaksud bahwa tempat tersebut nanti akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dipindahkan ke dalam jannah, dijadikan bagian dari kebun-kebun surga. Ada lagi sebagian mengatakan bahwa yang dimaksud raudhah min riyadil jannah, bahwa seorang yang melakukan ibadah di tempat itu akan mengantarkan dia kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Walhasil dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam ini jelas menunjukkan keutamaan ibadah di tempat tersebut. Berdoa kepada Allah, berzikir, salat. Oleh karenanya masih saja kaum muslimin mereka bersemangat untuk melakukan ibadah di tempat tersebut. Namun apabila seorang mengerjakan salatul jamaah, maka duduk di saf yang pertama itu lebih afdal. Duduk di saf yang pertama lebih afdal. Sebab bagian ini, raudhah min riyadil jannah, ini bukan di saf yang pertama. Masih ada lagi di depannya. maka mencari saf yang paling awal itu lebih afdal dalam salatul jamaah dari mencari tempat di raudhah. Wa man zara masjidahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam yanbaghi lahu ay yuhafidha ala ada'i shalawatil khams fi. Siapa yang berziarah ke masjid Nabi alaihi salatu wassalam, sudah sepantasnya baginya untuk menjaga, memelihara dalam menunaikan salat lima waktu di dalamnya. Wa ay yughfir fihi min adh-dhikri wad-du'a wa salatin nafilah fi ar-rawdati asy-syarifah, dan memperbanyak zikir, doa, salat sunnah di raudhah tersebut. Ihtisaban lil ajri wa thawabil jazil, karena mengharapkan pahala dan keutamaan yang besar. Amma salatul fariidhah fal aula, di sini beliau terangkan. Amma salatul fariidhah fal aula lizairi wa ghairihi ay yataqaddama ilaiha. Adapun salat yang wajib, maka yang lebih utama bagi seorang yang berziarah dan yang lainnya untuk maju, yakni mencari saf yang di depan. Wa yahris ala shufufil ula al-muraghab fiha mastata', dan berusaha untuk mendapatkan saf yang pertama yang dianjurkan semampunya dia. Di annaha muqaddamatun 'ala ar-raudhah, sebab mencari saf yang pertama dalam salatul jamaah itu lebih didahulukan daripada mencari tempat di raudhah. Sebab saf yang pertama, telah datang hadis-hadis yang khusus menerangkan tentang keutamaan saf yang pertama dalam salat al-jamaah. Khairu shufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik saf kaum lelaki adalah yang paling pertama, yang paling buruk adalah yang paling belakang. Dan di sana ada keyakinan sebahagian kaum muslimin apabila mereka berangkat untuk menunaikan ibadah haji secara khusus ataupun juga mungkin umrah, ada sebagian memahami bahwa tinggal di Madinah selama 8 hari untuk mendapatkan sholat 40 kali di Masjid Nabawi, maka mendapatkan keutamaan khusus yang diistilahkan dengan sholat arba'in. Ini hal yang masyhur di kalangan orang-orang awam, sholat arba'in, terkhusus mereka yang menunaikan ibadah haji itu sengaja tinggal di Madinah selama 8 hari untuk mengejar arba'in. Mengejar arba'in. Maka ini ma'asyiral akhwat rahimakumullah tidak benar, dan hadis yang diriwayatkan tentang hal ini hadis dhaif. Bahkan para ulama menganggap hadis tersebut munkar. Hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Man shalla fi masjid hadza 40 salatan la tafutuhu salah, kutibat lahu bara'atun minan nar wa najatun minal 'adzab wa bari'a minan nifaq." Barang siapa yang salat di masjidku ini 40 kali salat, dia tidak meninggalkan satupun salat, dia tidak meninggalkan satupun salat, maka dicatat baginya terbebas dari neraka, selamat dari siksaan, dan selamat dari penyakit kemunafikan. Hadis ini hadis dhaif, sama sekali tidak sahih. Naam. Oleh karena itu Al-Albani rahimahullah ta'ala menyebutkan termasuk di antara bid'ah. Di antara bid'ah memaksakan diri untuk mencapai target 40 hari, 40 salat. 40 salat. Dia berusaha bagaimana caranya supaya mendapatkan. Nah, dan ini hadis yang tidak sahih. Dan keutamaan salat di Al-Masjidul Haram di Makkah tetap saja lebih afdal daripada salat di Al-Masjidun Nabawi. Dan mencukupi hadis yang lain, hadis yang dihasankan oleh para ulama dalam riwayat Tirmidzi, hadis Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shalla lillahi 40 yawman yudriku at-takbiratal ula, kutibat lahu bara'atan, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq." Barang siapa yang salat karena Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari. Jadi ini keumuman, salat di mana saja. Barang siapa yang salat karena Allah secara berjamaah selama 40 hari dan dia terus mendapatkan takbir yang pertama, maka tercatat baginya dua kebebasan. Bebas dari neraka dan bebas dari kemunafikan. Adapun hadis ini yang ditetapkan oleh para ulama, yang pertama adalah hadis yang dhaif. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang kita terangkan, semoga memberi manfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.